Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya Hilbram Dunar bisa kembali hadir. Semakin kita mendekat kepada hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan Anda bisa menyaksikan kembali Tafsir Al-Misbah dalam kondisi dimanapun Anda berada, mungkin sudah berkumpul bersama keluarga besar. Tentunya ketika kita berbicara mengenai rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam di Tafsir Al-Misbah juga bersama Pak Quraiz. Ya. Assalamualaikum Pak Quraiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin menyapa ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih kehadirannya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Mutakim dan Majelis Taklim Zikir Al Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Terima kasih kehadirannya. Dan kembali di Tafsir Al Misbah kali ini kita akan teruskan surat Ar-Ra'd, ya, dan akan kita mulai dari ayat 32. Pak Quraiz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kita ini, ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang sikap kaum musyrik terhadap Al-Quran, tentang sikap mereka terhadap Nabi Muhammad, melecehkan beliau, sekali berkata beliau bohong, di kali lain berkata ini sihir, di tempat lain berkata dia gila, walhasil bermacam-macam pelecehan. Maka ayat 32 kita ini menghibur Nabi. Ayat ini menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qabli. Sungguh rasul-rasul sebelum kamu juga diejek, juga dilecehkan. Karena itu mereka bersabar, mereka tabah, mereka melanjutkan dakwahnya. Karena itu engkau pun harus sabar, engkau pun harus tabah. Nabi seringkali kalau mendapat pelecehan, beliau bersabda, Musa dilecehkan lebih dari saya. Beliau sabar, jadi saya pun harus sabar. Oke. Fa amlaitu lilladzina kafaru. Firman Allah, maka saya beri tangguh mereka. Tidak begitu melecehkan, saya jatuhkan sanksi. Saya beri tangguh mereka. Allah salah satu sifatnya halim. Halim itu artinya, kalau manusia halim adalah menahan amarahnya untuk memberi kesempatan kepada yang akan dimarahi itu, boleh jadi dia sadar. Menahan amarahnya, boleh jadi menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan sanksi. Allah begitu. Fa amlaitu lilladzina kafaru, saya tangguhkan jatuhnya sanksi kepada mereka. Satu hal yang saya ingin kemukakan. Ada ayat menyatakan begini. Wa amhilil kafiri wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Berulang-ulanglah memberi tangguh. Jadi bukan cuma sekali, ya. Berulang-ulanglah memberi tangguh. Nanti kalau sudah tiba saatnya, akan jatuh secara serentak sanksi itu. Nah, kita juga kalau menghadapi orang yang melakukan kesalahan, jangan lantas jatuh. Kasih kesempatan dia sadar, kasih kesempatan dia bertobat dan sebagainya. Kalau datang waktunya, nanti baru diberikan sanksinya atau kita serahkan pada Allah untuk memberi sanksinya. Baik. Fa amlaitu lilladzina kafaru. Itu ada menarik, katanya begini. Kita kan ada di sini dua malaikat, ya. Itu Imam Ar-Razi ada sebut. Kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, malaikat kanan ini mencatat, ini catat ada kebaikan. Catat 10 kali dia dapat ganjaran. Kalau yang ini, yang kiri, yang buruk, sebelum dia catat, dia tanya dulu malaikat yang kanan ini, bagaimana saya catat? Tunggu dulu, siapa tahu dia tobat. Yang kedua, jangan catat dulu, siapa tahu dia tobat. Kalau yang ketiga masih malu, ah sekarang catat, ini orang gak ada manfaatnya diberi tangguh. Itu begitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amlaitu lilladzina kafaru tsumma akhadtuhum, saya tangguhkan lalu saya jatuhkan sanksi kepada mereka. Fa kaifa kana iqab, maka bagaimana beratnya sanksi yang saya jatuhkan kepada mereka itu sesuai dengan kesalahan masing-masing. Sangat berat itu. Baru dia katakan, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ini pertanyaan kecaman. Kita biasa bertanya, maksudnya mengecam. Kau mau pukul ibumu? Iya. Kan itu kan bertanya ya. Mengecam, jangan pukul dong. Nah, sini Allah bertanya seperti itu. Apakah dia Allah yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap jiwa? Allah melaksanakan segala sesuatu untuk kepentingan yang berkaitan dengan jiwa. Dia siapkan rezekinya, dia beri perlindungan, dia macam segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan dia akan meminta pertanggungan jawab. Apakah Allah yang seperti itu keadaannya sama dengan berhala-berhala yang kamu sembah? Kan jelas jawabannya, tidak sama. Yang berhala yang disembah, jangankan menolong yang menyembahnya, menolong dirinya pun tidak bisa. Waja'alu lillahi syuraka. Mereka itu percaya bahwa Allah memiliki sekutu-sekutu. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan pada mereka. Apa itu sampaikan? Coba beritahu saya apa namanya sekutu kamu itu. Yang apa namanya berhala itu. Dia akan berkata, itu Tuhan yang bantu Allah. Itu nama sesuai dengan yang kamu ucapkan, tapi tidak ada substansinya. Sama-sama satu orang, ini ibu-ibu di sini ya, saya beri contoh ya. Satu orang berkata, saya cinta padamu, padahal tidak ada. Gombal atau tidak itu? Gombal. Hanya ucapannya saja, ya tahu? Ini yang dimaksud di sini. Itu tidak ada substansinya. Ini bukan Tuhan, ini tidak kuasa, hanya namanya saja yang kamu beri nama Tuhan. Ya tahu? Amtunabbi'unahu bima la ya'lam fil ard. Apa kamu mau beritahu Tuhan apa yang tidak diketahuinya di permukaan bumi ini? Saya jelaskan ini. Kita coba lihat. Kalau saya mencipta, katakanlah pulpen ini, saya tahu enggak pulpen ini? Saya yang cipta. Ya. Saya tahu ya. Nah, segala sesuatu yang wujud ini siapa yang ciptakan? Allah. Jadi ada sesuatu yang wujud yang tidak diciptakan Allah? Adakah sesuatu yang wujud ini yang tidak diciptakan Allah? Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada, semua dia ciptakan. Nah, sekarang kamu mau beritahu Allah apa yang tidak diketahuinya? Itu berarti tidak ada, karena semua diketahui Allah. Jelaskan, ya? Ya. Baru dia tekankan lagi. Am bizahirin minal qawul. Atau itu hanya namanya seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak begitu. Saya mau beri lagi contoh. Apa artinya Muhammad yang terpuji berkali-kali? Ya toh itu Muhammad. Oke. Okay. Kalau ada pencuri, wajar dinamai Muhammad. Itu hanya namanya. Substansi pujian tidak ada padanya. Itu cuma namanya Tuhan. Sebenarnya dia bukan Tuhan itu. Baru dikatakan, wazuyina lil kafirina makruhum wasaddu an sabilillah. Setan telah memperindah untuk orang-orang kafir tipu daya mereka ini. Mereka membendung, menahan, menghalangi orang-orang menuju jalan Allah. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada lagi yang dapat memberinya petunjuk. Ya, kita break dulu sebentar ya Pak Quraish. Anda jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami. Setelah pesan-pesan berikut ini, kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Semakin dekat kita pada Hari Raya Idul Fitri, dan kita lanjutkan lagi. Silakan Pak Quraish. Baik, jadi siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada lagi yang bisa memberi dia petunjuk. Ayat lain berkata, siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada lagi cahaya yang dapat didapatkannya. Mereka itu yang dibiarkan sesat, padahal sudah diberitahu begini, mau enggak dapat petunjuk? Enggak mau. Oke, silakan sesat aja, dibiarkan. Mereka itu akan mendapatkan siksa dalam kehidupan dunia ini dan siksa di akhirat itu lebih berat. Tidak seorang pun, tidak satu pun yang dapat melindungi mereka dari sanksi yang dijatuhkan Allah. Jadi di dunia, orang mukmin itu hidupnya tenang. Apapun yang terjadi, kalau dia dapat musibah, dia sabar, dia ingat Allah, Allah bantu. Kalau dia dapat nikmat, dia syukur, tenang selalu. Kalau orang kafir, kalau dapat musibah, waduh, ini sudah berteriak kiri kanan. Kalau syukur, foya-foya. Nah, baik, baru dia katakan, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Masal, ini saya ingin jelaskan banyak yang salah paham. Masal dalam bahasa Arab beda dengan misil. Misil itu serupa, sama. Gitu? Kalau masal itu perumpamaan, keadaan yang menakjubkan. Nah, jadi sekarang di sini dia katakan perumpamaan sorga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa itu sungguh indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai, buah-buahannya langgeng, naungannya tetap. Tidak, ini kita biasa dengar sorga ada bidadari ya, ya. Okay. Ada bidadara enggak? Enggak ada. Baik, sorga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Memang begitu kira-kira sorga? Tidak begitu. Sorga itu berbeda dengan dunia ini. Betapapun tingginya kenikmatan dunia, beda. Itu sebabnya dia kata di sini perumpamaan. Jadi manusia ingin digambarkan sorga itu bagaimana, tapi tidak ada contohnya. Jadi Allah memberi contoh, masal, bukan misil, memberi perumpamaan yang kita tahu. Dalam hidup ini, yang kita tahu itu yang tempat tinggal istana yang luas, ada sungai mengalir. Tapi bukan seperti itu sorga. Bukan seperti itu. Lebih indah dari itu. Sorga itu beda dengan hidup di dunia. Di sorga tidak ada cemburu. Nah, tidak ada cemburu. Karena cemburu kita butuhkan di dunia untuk kita bersaing. Di sorga tidak ada sebab. Sebab. Kalau saya mau ambil, kalau ini jauh, saya mau ambil ballpoint itu, harus ada sebabnya. Saya harus bergerak pergi ambil. Iya. Ya. Kalau di sorga, begitu Anda mau, dia datang pada Anda. Tidak ada sebab. Di sorga tidak ada kewajiban beragama. Tidak ada. Di dunia kok. Di sana orang mengucapkan tasbih, orang mengucapkan salam karena senang, bukan karena wajib. Jadi di sorga tidak ada tidur. Semua aktivitas yang jadi beda dengan dunia. Nah, inilah yang dia katakan di sini. Dia punya buah-buahan itu ada terus menerus, beda dengan di dunia. Dia punya naungan terus menerus ada. Jadi naungannya ada. Kalau begitu tidak ada panas di sana, tidak ada dingin di sana, semuanya. Tapi ini contoh perumpamaan, bukan, jangan anggap sorga begitu. Nah, ada orang yang senang bidadari, ya kan? Laki-laki kan senangnya bidadari. Dikasihlah gambaran bidadari, ya toh. Kalau perempuan senangnya kesetiaan, ya toh. Perempuan itu setia pada satu orang. Jadi tidak disebut bahwa ada bidadaranya. itu. Oke. Kita lihat tilka uqbal ladzina taqau. Itulah kesudahan yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, sedangkan kesudahan yang diperoleh oleh orang kafir adalah neraka. Api juga belum tentu api. Yang kita tahu yang paling pedih itu api. Dia hanya gambarkan pedihnya seperti itu, karena itu yang kita gambarkan. Itu masal. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi may yunkiru dzalik. Orang-orang yang diberi kitab bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dengan Al-Qur'an. Ulama-ulama beda pendapat menyangkut siapa yang dimaksud dengan yang diberi kitab. Ada yang menyatakan mereka itu umat Islam. Umat Islam itu bergembira dengan Al-Qur'an. Ada lagi yang berkata mereka yang diberi Alkitab itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Inilah yang disampaikan dulu oleh Musa dalam Taurat. Inilah yang disampaikan oleh Isa. Jadi mereka bergembira dengan apa yang diturunkan. Mereka bergembira bahwa apa yang disampaikan oleh Musa dan Isa itu disampaikan juga prinsip-prinsipnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzab may yunkiru ba'dahu. Ada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengingkari sebahagian yang diturunkan kepadamu. Ada yang mereka terima, ada yang mereka ingkari. Kalau kaum musyrik itu menerima bahwa menghormati orang tua itu bagus, dia terima itu. Jujur itu bagus, dia terima itu. Tapi begitu dikatakan ada kehidupan sudah mati, dia tolak. Jadi ada yang mengingkari sebahagian dari apa yang engkau sampaikan itu. Qul innama umirtu an a'budallah wala usyrika bihi. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, saya hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Saya hanya diperintah menyembah, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Dialah yang saya sembah, kepadanya lah saya bermohon, dan kepadanya juga kembali saya setelah kematian. Kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV. Tafsir Al-Misbah kembali lagi menemani Anda. Semakin dekat kita ke Hari Raya Idul Fitri, mudah-mudahan Anda terus bersama kami. Dan sebelum saya akan putarkan sebuah video yang akan menayangkan pertanyaan kepada Pak Quraish Shihab, tidak ada salahnya kalau kita mendengarkan kelanjutan dari Surah Ar-Ra'd ini. Silakan Pak Quraish. Baik, kelanjutannya itu ayat 37. Seperti itulah, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Seperti itulah maksudnya, seperti wahyu-wahyu yang kami sampaikan kepada nabi-nabi yang lalu, seperti itulah kami menurunkan wahyu kepadamu dalam bentuk hukman arabiyyan. Seperti itulah tokoh-tokoh itu yang merupakan nabi-nabi, rasul-rasul utusan Tuhan, seperti itu juga lah kamu adalah nabi dan utusan Tuhan. Yang mengherankan itu, ada orang-orang yang percaya bahwa ada nabi terdahulu, tapi dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad nabi. Itu. Seperti itulah kami wahyukan kepadamu, sebagaimana mereka mendapat wahyu itu. Wahyukan kepadamu itu adalah Al-Quran yang kami turunkan berupa hukman arabiyan. Nah, ini hukman arabiyan, ketetapan hukum yang berbahasa Arab. Itu satu maknanya. Atau hikmah, yang hikmah dan hukum itu sama dasarnya. Hikmah itu adalah sesuatu yang bila digunakan mendatangkan manfaat, dan bila atau menjauhkan dari mudharat. Hukum itu begitu dijatuhkan supaya orang lain belajar, oh, sehingga terhindar dia dari mudarat, dan yang bersangkutan mendapatkan manfaat dengan adanya hukum itu sehingga dia tidak ulangi lagi kesalahannya. Itu hukum. Arabian itu pada mulanya berarti jelas. Bahasa Arab itu pada mulanya bahasa yang jelas. Jadi kita bisa artikan hukman arabian, ketetapan hukum yang jelas. Agama Islam itu salah satu cirinya adalah kejelasan. Tidak ada dogma sama kita. Semua jelas. Oke. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Kalau engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Kita garis bawahi mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti ilmunya boleh enggak? Ya. Boleh. Yang dilarang mengikuti hawa nafsunya. Islam itu terbuka. Hikmah itu milik orang mukmin yang hilang. Dimanapun dia temukan, dia lebih berhak. Tuntut ilmu, ilmu itu walau di Cina. Ya. Nah, coba lihat. Ambil hikmah itu walau dari mulut orang gila. Ambil kebenaran walau yang mengucapkannya setan. Kita tidak, kita sangat terbuka. Islam yang menerima dari luar, tetapi jangan hawa nafsu yang Anda terima, lebih-lebih kalau sudah ada kejelasan ba'da ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu mengikuti itu setelah datang keterangan yang jelas dari Tuhan, maka engkau wahai Nabi Muhammad tidak memiliki pelindung, tidak juga memiliki satu pun yang dapat menghindarkan kamu dari siksa. Engkau Nabi Muhammad, apalagi kita. Saya kira itu. Ya, baik, kita lanjutkan ke sebuah tayangan di mana pada tayangan ini ada yang ingin langsung bertanya kepada Pak Quraish Shihab. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanim Rahulianti, saya seorang mahasiswa. Pak Quraish, saya mau menanyakan satu pertanyaan. Jadi sekarang ini kan banyak sekali berbagai macam bentuk pelecehan tentang agama. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan jika agama saya diolok-olok oleh agama orang lain? Dan satu lagi pertanyaan, apa yang harus saya perbuat agar saya terhindar dari penghinaan balik terhadap mereka yang sudah menghina agama saya sebagai agama Islam? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus, bagus. Sejak zaman Nabi sampai sekarang dan sampai akan datang, itu umat Islam akan mendengarkan pelecehan dari non-Muslim. Dari non-Muslim yang tidak tahu diri, yang tidak berbudaya, yang tidak berperi kemanusiaan. Al-Quran menyatakan wala tasma'unna, kamu pasti akan mendengar dari orang-orang musyrik, dari ahlul kitab, gangguan-gangguan. Pasti. Tidak akan berhenti. Nah, baru dia katakan, dia tanyakan apa yang harus dilakukan? Sabar dan bertakwa. Nah, apa artinya sabar? Sabar itu menahan diri. Pelajari bagaimana seharusnya menghadapi cercaan itu. Kenapa dia bikin begitu? Boleh jadi dia tidak tahu. Bisa jadi enggak dia tidak tahu. Itu beberapa bulan yang lalu saya baca di koran bahwa itu yang pernah melecehkan Nabi Muhammad itu masuk Islam. Dia ke, dia ada gambarnya dia di mana, di Medina gitu. Jadi artinya dia lecehkan karena tidak tahu. Mungkin tidak tahu karena dia tidak membaca, mungkin tidak tahu karena dia lihat kita yang kita tidak bersikap baik. Jadi sabar untuk melihat itu. Yang kedua, sabar jangan sampai menjatuhkan sanksi kepada yang tidak bersalah. Bisa enggak? Oh, itu orang Belanda itu yang pernah ada ayat-ayat fitnah itu, ya kan? Oh iya. Kita tahu. Kita terus pergi ke kedutaan Belanda, hancurkan kedutaan Belanda. Apa salahnya kedutaan Belanda? Jadi itu sikap kita harus benar-benar kalau mau membalas, membalas yang tidak merugikan dan membalas orang yang melakukan kesalahan. Jangan mengeneralisir. Baru dia katakan wa tattaqu, hindari jatuhnya bencana pada kamu. Jangan membalas lantas mati konyol. Itu tuntunan agama. Ya, saya kira itu. Oke. Ya, baik. Setelah ini ibu-ibu sudah ada yang siap untuk bertanya pada Pak Quraish? Ada Ibu ya, kita simpan dulu pertanyaannya karena kita break dulu sebentar. Setelah ini mungkin pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini juga bisa diwakilkan oleh Ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali lagi kami lanjutkan Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraish Shihab dan juga saya Hilbram Dunar beserta ibu-ibu sudah hadir di sini. Sekarang saya persilahkan untuk bertanya. Silahkan Ibu, langsung ke Pak Quraish. Iya, nama saya Ibu Yani dari Majelis Zikir Al-Kamal. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini banyak kita lihat tingkah laku yang mulai tidak bisa kita bedakan. Apakah orang itu sudah tersesat atau perlu kita beri petunjuk? Bagaimana caranya kita untuk mengetahui Pak Koris? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siapapun perlu diberi petunjuk, perlu diberi ingat. Jangan pernah berkata bahwa yang diingatkan itu hanya yang lupa. Kita mengingatkan yang ingat supaya dia tingkatkan kebaikannya. Kan itu satu. Jangan pernah beranggapan bahwa memberi peringatan itu tidak berguna kalau yang kita hadapi orang yang sudah sesat. Ada ayat itu, fadzakir inna fa'ati zikra, ingatkanlah, bukan terjemahannya bukan kalau peringatan itu berguna, ingatkanlah karena peringatan itu berguna. Nah, kalau bukan buat yang bersangkutan, buat yang menyampaikan peringatan. Pertanyaan Ibu di sisi pertama itu, bagaimana kita tahu orang ini sesat atau tidak? Tolok ukurnya ajaran agama, ya kan? Karena itu kesesatan, ada kesesatan yang jauh, ada kesesatan yang dekat. Maksudnya orang yang mempersekutukan Allah, kesesatannya jauh. Orang katakanlah yang durhaka pada orang tuanya, itu kesesatannya tidak sejauh orang yang mempersekutukan Allah. Oh ya dong. Orang yang berbohong, kesesatan atau tidak? Iya. Kesesatannya tidak sama dengan orang yang membunuh. Jadi kesesatan bertingkat-tingkat. Siapapun yang sesat kita ingatkan, bahkan yang lurus kita ingatkan juga. Nah, tandanya itu tadi, kita punya tolok ukur agama benar atau tidak. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih, cukup jelas Ibu ya. Silakan Ibu penanya berikutnya. Assalamualaikum Pak Quraish. Saya dari Majelis Ta'lim Al-Mutakin Komplek Depak Bojonggede Bogor, menanyakan kepada Bapak. Saya sebagai orang Indonesia merasa kesulitan untuk memahami bahasa Arab. Yang Bapak katakan tadi bahasa Arab itu adalah jelas. Nah, bagaimana kami sebagai umat Islam, apakah kami itu mempunyai kewajiban untuk mempelajari bahasa Arab? Demikian Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu, ada perbedaan antara menafsirkan Al-Quran, memahaminya secara mandiri, dengan memahami Al-Quran melalui orang lain. Ibu bisa baca misalnya tafsirnya Buya Hamka, bisa, bahasa Indonesia, bisa ngerti Quran dengan itu, bisa. Tapi bukan Ibu yang tafsir, Buya Hamka yang tafsir itu. Ya kan? Bisa dong baca itu buku-buku dalam bahasa Inggris, dalam itu saya mengerti Al-Quran. Tetapi Ibu tidak bisa tafsirkan dari dirinya sendiri karena tidak tahu bahasa Arab. Jadi kalau mau memahami secara baik dan benar, ketahui bahasanya. Ya kan? Dan bahasanya itu mudah. Hanya orang yang berat, oh ini susah bahasa Arab ini. Enggak sesusah apa yang dibayangkan orang. Apalagi Allah menjanjikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Demi Tuhan, sungguh kami telah mempermudah Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Hanya kita enggak mau. Saya kira jelas Bu ya. Ya baik, cukup jelas Ibu ya, cukup jelas ya. Satu pertanyaan dari saya, Pak Quraish bicara mengenai bersabar tadi yang Pak Quraish katakan. Nah, pada sampai batasan mana sebenarnya kita ini harus bersabar, dan bersabar yang seperti apa? Lalu apakah marah boleh? Pak, saya ambil contoh marah deh supaya kita lihat sampai di mana. Sabar itu tidak ada batasnya, tanpa batas. Mari kita lihat, satu orang melakukan kesalahan di hadapan Anda. Anda marah. Ya. Quran berkata, sabar. Jangan marah dulu. Tak lihat apakah orang ini penyebabnya atau orang lain. Bisa kan? Ya. Saya minta dari Anda, tolong ambilkan ini. Datang satu orang, ini bawa keluar nih. Dibawa keluar. Bukan dia, dia hanya mengantar. Betul. Nah, jadi lihat, kalau sudah wajar ini orangnya, lihat lagi, sabar lagi dulu. Lihat lagi apa ini sudah tempatnya marah. Oh. Nah, di pesta. Mau marah, bukan tempatnya. Nah, kalau sudah orangnya, sudah tempatnya, lihat lagi kadar apa kemarahan itu. Mau tampar dia? Mau marahi dia? Mau pelototin dia mata? Kalau sudah semua ini terjadi, baru Anda boleh bertindak sesuai dengan keadaan itu. Dan ketika itu Anda harus bersabar lagi, jangan melampaui batas. Jadi tidak ada batasnya marah. Boleh marah. Salah kalau sudah harus marah, Anda tidak marah. Salah dong. Tetapi salah kalau Anda marah terlalu melebihi kadarnya. Marah bukan pada orang yang dituju, marah bukan pada tempat dan waktunya. Terima kasih Pak Quraish. Jadi marah ada pada tempatnya, ada pada kadarnya, dan harus betul orang yang dituju. Jangan sampai salah. Sebelum itu sabar dulu ya. Seperti saya minta kepada Anda untuk bersabar, karena kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan program ini, Tafsir Al-Misbah, yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya langsung beri kesempatan untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini bertanya. Saya mulai dari ibu, ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mimin Istiani dari Majlis Zikir Al-Kamal. Pak Quraish, saya akan menanyakan, pada zaman dahulu Allah mempersekutukan berbentuk benda berhala, dan bagaimana Allah mempersekutukan bagi manusia modern pada saat ini. Terima kasih Pak Kurs. Masa lalu masyarakatnya mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang berbentuk berhala. Sekarang bagaimana? Oh, masih banyak bentuknya Bu. Masih banyak bentuknya. Kita lihat saja dulu, nanti bisa dicari contoh-contohnya. Semua mempersekutukan Allah itu artinya menganggap atau percaya bahwa ada sesuatu selain Allah yang dapat memberi pengaruh kepada yang lain tanpa bantuan Allah. Saya beri contoh ibu. Kalau ke dokter, dia kasih obat. Kalau ibu percaya bahwa obatnya yang mampu menyembuhkan tanpa bantuan Allah, itu musyrik. Hujan. Oh, ini hujan turun karena awan digiring oleh angin sehingga berat berkumpul butir-butirnya turun hujan. Itu betul, tetapi itu tidak bisa terlaksana tanpa bantuan Allah. Saya kalau hormat bendera, musyrik atau tidak itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya tidak anggap dia sebagai Tuhan. Saya anggap dia lambang dari kehadiran negara saya. Ini lambang negara saya hormati, dalam arti kata saya siap membelanya, saya ingin membangun. Itu bukan musyrik, karena kita tidak tahu bahwa dia itu Tuhan. Saya kira, Bu, ya. Ya. Terima kasih Pak Kores jawabannya. Berikutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Kores Sihab, kami mau bertanya, bagaimana konteksnya mengolok-olok Nabi kita pada zaman sekarang? Jadi kalau zaman dulu kali banyak, tapi kita tanyakan pada zaman sekarang konteks seperti apa mengolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak itu bentuknya, ada bentuk karikatur, ya toh, ada bentuk memutarbalikkan fakta, ada bentuk menyifati beliau dengan sifat-sifat yang tidak benar, ada bentuk bahwa itu Nabi Muhammad haus perempuan, haus kekuasaan, itu semua bentuk olok-olok. Jadi banyak bentuknya. Nah, kita berprinsip atau ajaran agama kita berprinsip jangan memperolok-olokkan ajaran satu agama. Al-Qur'an bahkan tegas menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena itu mengundang mereka memaki Allah tanpa pengetahuan. Ya kan, jadi kita hormati, silahkan itu kepercayaan kamu, silahkan laksanakan. Kamu percaya begini, silahkan laksanakan. Kami tidak campur. Saya kira begitu. Ya, karena itu kalau ada orang yang memperolok-olokkan Nabi Muhammad, kita berkata kita tidak terima itu olok-olokan. Sebagaimana kita tidak menerima siapa yang memperolok-olokkan Buddha. Kita tidak terima siapa yang memperolok-olokkan Isa atau Musa atau Konghucu dan sebagainya. Kita tidak terima, karena itu keyakinan, itu agama yang harus kita hormati walaupun kita tidak seagama dengan dia. Aman kan kalau begini? Sampai agama Allah itu tegak, tuntunan Allah tegak. Salah satu tuntunannya, biarkan orang menganut agamanya masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih, baik sekali jawabannya Pak Kores. Kita masuk pada kesimpulan. Kita ada beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Tadi kita ayat berapa? Mulai dari ayat 32. Oke, saya baca beberapa kesimpulan. Semua penganjur kebaikan termasuk para rasul selalu mendapat tantangan dan pelecehan. Semuanya begitu. Yang kedua, tidak dibenarkan mengikuti siapapun atau membenarkan apapun yang jelas-jelas bertentangan dengan tuntunan Al-Quran. Tidak boleh. Apa yang dialami dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sumbernya adalah sumber yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Isa dan sebagainya. Semuanya dari Allah SWT. Karena itu tidaklah wajar mengingkari kenabian beliau atau menolak wahyu-wahyu yang beliau sampaikan. Semua nabi, kandungan Al-Quran mampu memberi putusan bagi segala perselisihan yang dihadapi umat manusia. Umat Islam, khususnya para pakar, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menampilkan solusi Al-Quran terhadap problema-problema kemanusiaan. Karena ini kan petunjuk. Nah, itu pakar-pakar tunjukkan dong, jangan... Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kurais, bincang-bincang selama satu jam. Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, di mana kita semakin dekat pada Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan semakin tenang dan semakin bahagia kita bersama orang-orang yang paling kita sayangi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.